Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang begitu indah ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita mengharapkan bahwa setiap hari kajian satu ayat setiap harinya ini tidak hanya sekedar menambah pengetahuan saja, akan tetapi mampu membuat diri kita lebih memahami apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam kehidupan keseharian kita, dan itu kita aplikasikan sehingga akhirnya rahmat, hidayah serta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala mampu kita dapatkan sehingga membuat kehidupan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat ke-44 dari surat Al-Anfal surat ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yurikumuhum iziltaqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu, dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, ayat ke-44 dari surat Al-Anfal ini menceritakan tentang terjadinya peperangan Badar, di mana di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita tentang bantuan yang Ia berikan kepada pasukan muslim di dalam peperangan Badar dalam bentuk suatu pandangan atau suatu pemahaman akan jumlah musuh yang begitu kecil. Begitu juga dengan sebaliknya, musuh memandang pasukan Islam juga berjumlah sangat kecil. Ayat ke-44 ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, di mana di dalam keterangan Al-Anfal 43 telah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum pasukan muslim terjun ke dalam medan peperangan, ketika malam hari akan terjadinya peperangan Badar, Allah telah memberikan satu mimpi kepada umat Islam bahwa besoknya mereka akan menghadapi pasukan kafir Quraisy dengan jumlah yang sangat sedikit. Subhanallah, ini adalah merupakan salah satu bentuk pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berjihad di jalannya, orang-orang yang berusaha untuk menegakkan kalimatnya, la ilaha illallah, orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebenaran di dalam kehidupan ini, maka Allah akan memberikan bantuan dari hal-hal yang jauh di luar batas pemikiran manusia. Allah gambarkan di dalam mimpi pasukan umat Islam bahwa jumlah pasukan itu sangat kecil, jumlah pasukan kafir Quraisy sangat kecil. Nah, di dalam ayat 44 ini, ketika mereka sudah berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy, Allah kembali memberikan bantuan dengan jalan menampakkan kepada pasukan umat Islam bahwa jumlah pasukan kafir Quraisy itu adalah sangat sedikit sekali. Akhirnya, karena mereka memandang jumlah pasukan lawan itu sangat kecil, umat Islam kembali bersemangat. Semangat umat Islam dan pasukan muslimin kembali bernyala-nyala untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy yang sebenarnya jumlah mereka itu jauh lebih besar, 300 dibandingkan dengan 1000 pasukan. Ini sekitar 1 banding 3 atau lebih sedikit. Dan catatan sejarah dengan sangat indah memberikan kita informasi bahwa ternyata walaupun jumlah pasukan begitu sedikit, ternyata umat Islam mampu memenangkan pertarungan di dalam peperangan Badar ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini mungkin prolog singkat dari keterangan ayat 44 ini. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Ardiansah yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang lalu kita sudah membicarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan busra, memberikan kabar gembira kepada umat Islam lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermimpi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Perdana. Ini mimpi ini adalah merupakan motivasi dan dorongan yang begitu kuat dari Allah Subhanahu wa taala kepada bala tentara umat Islam untuk dapat mengalahkan orang-orang kafir. Nah, ini sangat menarik kalau kita cerita tentang motivasi dalam kehidupan. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan ini, dengan spirit yang kuat, dengan kemauan yang kuat, dan dengan semangat yang dan tekad yang penuh, maka kita dapat mengalahkan rasa takut, kita dapat mengalahkan kegagalan, dan bahkan kita dapat memenangkan sesuatu yang mungkin saja dianggap itu sesuatu yang mustahil untuk dimenangkan. Artinya apa? Bahwa kalau kita dalam kehidupan ini memiliki kemauan yang kuat untuk dapat mengalahkan setan misalnya, atau untuk mengalahkan hawa nafsu kita, maka tidak ada yang mustahil, ya. Tidak ada yang mustahil untuk tidak dapat kita kalahkan. Tetapi begitu juga ketika semangat kita lemah, spirit kita sudah goyang, dan kita merasa bahwa diri kita ini memang adalah orang yang hina, orang yang tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertaubat, maka ketika itu setan akan semakin menggerogoti diri kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika memberikan kisah-kisah seperti ini di dalam Al-Qur'an, kisah-kisah tentang perang Badar, perang Hunain dan yang lain-lainnya, ini memberikan begitu banyak hikmah, di antaranya adalah bahwa hidup ini dapat kita rekayasa, dapat kita manage sedemikian rupa karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita khalifah di muka bumi. Namun bukan berarti kemudian menjadikan kita orang yang sombong, angkuh, ujub dan takabur, tidak. Tetapi senantiasa kita pertama sekali adalah untuk mendorong diri kita di dalam berbuat dengan semaksimal mungkin, dan kemudian setelah itu, setelah upaya itu maksimal kita lakukan, maka kemudian kita berdoa dan memohon, ya, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak terkadang orang berlindung di balik kelemahan dirinya dan kemudian dia mengatakan, "Ah, aku ini sudah tidak ada mungkin lagi Allah akan menerima taubatku. Tidak mungkin lagi Allah akan menyayangiku karena dosaku yang sudah begitu banyak." Maka perasaan atau anggapan seperti ini tentulah perlu dibuang jauh-jauh. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat kita dan pasti akan mendengarkan doa kita dikala kita memang sepenuh hati meminta dan datang kepadanya. Inilah motivasi yang perlu kita bangun dan keyakinan di dalam diri kita yang perlu kita hidupkan kembali agar hidup ini penuh dengan semangat. Sebagaimana semangatnya pula para pejuang perang Badar untuk mengalahkan, untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan kalau kita lihat sebagaimana yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, ini adalah catatan yang begitu manis dan merupakan, dapat dikatakan merupakan perang yang pertama setelah umat Islam pindah ke kota Madinah pada masa itu. Mungkin itu, Ustaz. Iya, menarik sekali tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Adi. Saya sangat tertarik, Ustaz Adi, ketika Ustaz menyinggung mencoba untuk mendekatkan keterangan tentang perang ini dengan semangat hidup atau motivasi di dalam kehidupan. Kalau kita perhatikan, sebenarnya umat Islam itu terus dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memiliki semangat hidup yang tinggi. Ketika di dalam salat selalu diingatkan Allahu Akbar, ya, Allah yang maha besar, yang paling besar, tidak ada yang lain. Artinya umat Islam di dalam pelaksanaan salat sebenarnya berusaha untuk diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan ini walaupun begitu banyak permasalahan, ternyata Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada itu. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, Allah sebagai pencipta kehidupan itu akan dapat menyelesaikan berbagai problem kehidupan. Jadi dari berbagai aturan-aturan agama, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya berusaha untuk memotivasi kita agar di dalam kehidupan ini tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, sehingga sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustadz Ardi, tidak menjadi orang yang pesimis, tidak menjadi orang yang mudah putus asa, tidak menjadi orang-orang yang lemas, karena yang namanya umat Islam itu adalah umat yang terbaik, umat yang terkuat, umat yang selalu diingatkan untuk tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupannya. Tapi di sini Ustadz Ardi, ada yang menarik juga. Ketika Allah mengatakan wa yuqallilukum fi ayunihim, izil fi ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi ayunihim. Ketika Allah memberikan gambaran pasukan kafir itu kecil di mata pasukan Islam, tapi sebaliknya ternyata di dalam pandangan pasukan kafir sendiri umat Islam itu kecil. Ini apa maksudnya Ustaz? Kenapa Allah gambarkan kecil? Kenapa tidak digambarkan pasukan umat Islam itu besar? Iya, kalau kita melihat kan perang Badar ini kan selalu juga disebutkan dengan perang di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa kalimat tauhid itu yang menang. Iya. Begitu. Ya, selalu disebut dengan peperangan Al-Furqan, Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, kan begitu. Artinya perbedaan antara hak yang dan yang batil. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya orang-orang kafir itu menunjukkan umat Islam dalam posisi yang begitu banyak jumlahnya dan begitu seram dan menakutkan dan pasti mereka akan kalah ketika berhadapan dengan kaum muslimin, maka mereka akan mundur sejak awal. Dan bisa jadi peperangan itu akan tidak terjadi ya? Sehingga tujuan daripada kemenangan di dalam peperangan itu tidak akan pernah tercapai. Nah, hikmah yang kita dapat ambil di sini bahwa kemudian Allah mengatakan liqdiyallahu amran kana maf'ula, artinya skenario yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi dan pasti terjadi dengan cara menggambarkan di dalam mimpi orang-orang kafir Quraisy, bala tentara kafir Quraisy ketika itu jumlah umat Islam itu sangat sedikit, sehingga semakin menggebu-gebulah di dalam diri mereka untuk menghabisi pasukan Islam ketika itu, dan akhirnya terjadilah peperangan itu. Dan ternyata ketika mereka perang itu, mereka mendapatkan bahwa jumlah umat Islam luar biasa banyaknya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menambahi pasukan umat Islam dengan bala tentara yang tidak terlihat. Tidak terlihat oleh umat Islam, tapi terlihat jelas oleh orang-orang kafir. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pasukan kafir Quraisy ketika itu melihat ada orang-orang yang berjubah putih yang memegang pedang yang begitu besar dan menyerang mereka. Dan itu jumlahnya bukan sedikit, cukup banyak. Dan inilah yang mereka sangat terkejut, bagaimana mungkin umat Islam yang baru hijrah beberapa tahun, 2 tahun atau 1 tahun itu memiliki bala tentara yang begitu hebat dan dahsyat. Tapi itu terjadi ketika peperangan sudah berkecamuk. Iya, kan, ya? Sudah peperangan itu. Tapi sudah pada awal-awal akan maju ke medan perang, itu ditampakkan sama pasukan kafir Quraisy, jumlah umat Betul, Islam itu sangat sedikit. Iya, sangat sedikit. Iya, subhanallah. Intinya adalah bahwa disinilah skenario Allah Subhanahu wa taala Allah mainkan di sini. Iya, artinya Allah ingin menunjukkan kebenaran, Allah ingin menetapkan bahwasanya inilah agama yang hak, yang benar, yang harus diperjuangkan, sedangkan apa yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy selama ini itu adalah merupakan satu hal yang salah. Nah, yang menarik lagi juga adalah bahwa di dalam keterangan ayat ini Allah mengatakan wa ilallahi turja'ul umur, bahwa hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ini menjadi satu redaksi yang menarik untuk kita pahami, bahwa ternyata di dalam kehidupan ini Allah ingin menjelaskan seluruh urusan, seluruh hasil usaha manusia itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan apakah itu berhasil atau tidak. Artinya di dalam kehidupan ini manusia tidak diperintahkan untuk memikirkan hasil, tetapi yang diperintahkan kepada manusia ya secara khusus umat Islam adalah untuk berusaha, melakukan proses. Setelah dia berusaha dan melakukan proses, maka semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan ini ternyata terkadang kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita inginkan, akan tetapi memberikan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Mungkin ada tambahan Ustaz Adi? Iya, jadi kalau kita melihat ayat ini memberikan kita suatu keyakinan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan berkehendak atas sesuatu itu pasti terjadi. Iya. Maka daripada itulah senantiasalah kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah kita dan lewat doa kita ya, untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Dengan demikian diri kita termotivasi, dan ketika kehendak itu diinginkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil di muka bumi ini. Mungkin itu. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada hari ini sangat menarik sekali, terutama sekali yang menjadi inti pembahasannya adalah bahwa kebenaran yang diperjuangkan oleh umat Islam atau seorang muslim itu pasti akan berbuah manis dengan kemenangan yang berada di